yang mengharapkan Allah bangkit di tempat ini, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, come on, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Jesus!